Lukas bab 20. Esa tongare, isa tepanah morok ben manapak kabur bagus dari Allah, kareng orang ede lempat deleman soce. Mam-imam kepala, guru agama, ben pin pamimpinan Yahudi nyanter, laju atanya kasalerana. Kaula terotawa, ponapa dasar sampian, mi ngelakoni sada jenepanika? Pasera, si apareng hak kesampian? Isa adebu. Sengkok terotanya ah. Kodok kau cagi ke sengkok. Yahya abaptis orang oleh hak dari dima? Dari Allah, apa dari manusia? Reng-reng giriah, laju pada aparam begen. Mun sampian ben kaula ngocak, dari Allah. Tanto orang panika ngocak. Mun beria, arapa be nami tak parca jeka Yahya? Tapi mun sampian ben kaula ngocak, dari manusia. Sampian ben kaula, tanto ek rujuk ben beto. Bi reng oreng. Sabab reng oreng kaisa, parca jejak Yahya panika nabi. Jadi reng oreng jere nyaut, kaula tak oneng. Isa laju adebu ke reng oreng jereya. Mon beria, sengkok tak abala kia kabakna. Dari dima, sengkok oleh hak ngelakoni jereya kebi. Isa nyareta aki parumpamaan riah ke reng oreng gelek. Beda oreng senamani kebun anggur. Kebun jeria bi orang buru epa sewa kareng orang lain. Dineng orang jeria laju entar ke negara lain, ben neng eja dia sampai abit. Sa'lana napak bakta nemolong buana anggur gele. Saya andik kebun jeria nyorot hunorah entar kareng orang sagerap kebun jeria. Eso romenta bagian nah. Tapi tunur buru, bi reng orang sagerap kebun jeria epokol, sarta eso romole tak pagi bayi apa-apa. Jadi, si andik kebun jeria nyorot dunor selain. Tapi dunor jeria, epokolek iya. Sarta ia siap bireng orang sagerap kebun jeria. Pas esoro mole, tak pagi bayi apa-apa. Si andik kebun jeria nyorot dunor sekapeng telok. Tapi dunor jeria epokol kia sampai loka. Laju yonta lagi keluar. Di budine si andik kebun jeria ngocak. Berem apa le sengkok ria. Sengkok nyorot anak dibik, sekataris naik bik sengkok. Tanto tangan nak jeria, iar gai bi reng orang saya nyewa tang kebun jeria. Tapi, ebek to reng orang saya gerap kebun jeria nengale anak nasi andik kebun jeria. Lacu pada ngocak kantar ya. Arya anak nasi andik kebun. Mara pate bayi, me oleh sangkola deti andik nasi kok ben bekna. Deti anak nasi andik kebun jeria iaret keluar, lacu pate. Isa lacu mariksa? Deti, mon si andik kebun jeria abali. Bak apa berema akhirana reng orang sagerap kebun jeria bik sandi? Tanto sandi kebun jeria. Entar mata reng orang senyewa kebun jeria. Serta masra aki kebuna, kareng orang lain sagerap kebun jeria. Ngeding parumpamaan jeria, reng orang si bede jadia, matur ka Isa. Punten tak kira. Isa ngolatih kareng orang jeria, laju adabu. Mon beria, apa maksud ayat Alkitab ria? Beto setak kratu ke tukang bangunan, teti beto sepaling utama. Sekabiana orang selabu ka beto jeria, bekal ancora. Ben pak sapa segegeri beto jeria, bekal lecer teti abu. Ruguru agama, ben mam imam kepala, tau cek perumpamaan jeria, eto cuagi ka abekna. Teti reng orang jeria, terome ke Isa, ebok tu jeria kia. Tape padeh takok ka orang si benyak. Teti reng orang jeria, nyare kesempatan si bagus. Ruguru ben mam imam kepala jeria nyokok reng-oreng esoro lem ma'alem. Esoro ajebek Isa, bi pertanyaan-pertanyaan supaya Isa ikenengah pasraki ke gubernur seneguk kekubasaan. Reng-oreng sela isogok jeria matur ka Isa. Guru, abdina oning, jok seeda buaki sarang seburu kaki panjenengan leres sadaje. Abdina oning juga jok panjenengan morok kalaben rang-terangan perkara pun apa sih ketika sokana Allah ke manusia. Sebab panjenengan tak ada bida aki orang. Dedi ngireng debu aki. Katipun apa minorot agamana abdina sarang panjenengan? Pun apa kenging major pajak ke kaisar otak bebunten? Tapi isa ngegelih ke maksud reng-reng jadi sisa ongkuna. Dedi laju adebu. Kodak tutu aki kasengkok peseselaka setong. Gempur benyaman saper ya. Kaisar. Cakna reng-oreng jeria. Mon beria. Debuna Isa ka reng-oreng jeria. Atau lagi ke kaisar. apa setetik kagung na kaisar? Ben ataraki ka Allah, apa setetik kagung na Allah? Dedi, ia ada na orang si banyak jeria, ru guru agama ben mam imam kepala gelak, tak nemu salah na isa, mas kesetonga. Reng-reng jeria nang eneng, ben arasa kasambuk ngeding jiwa penah jeria. Badah reng-reng dari golongan Saduki, entar ka isa. Reng-reng Saduki riah, andik panemoh, ja orang semateh tak bekal odia pole. Reng-reng jeria, atanya ka isa. Guru, Musa nyerat hukum si amunyi sakak dinto. Mana bibade orang lelaki mateh. Sarengan orang kepeniketak keduan anak. Taretan lelaki epon. Kutunga biniran dena supaya aparing toronan ka orang semateh kepenikah. Oning bade orang lelaki sataretan kapeto. Sesariang abini. Laju atingkel omor tak kalaben keduan anak. Taretan si nomor dua ngabini rada epon. Tapi orang kepenikat juken atingkel omor tak kalaben keduan anak. Sapaneka jugen tare tanah si nomor telok sarang saterosa kantos si nomor peto. Dibudinah bebinik kepedikah atingkel omor jugen. Eare ebek toreng oreng mate pada epaudi boleh. Rajie pon pasera bebinik kepenikah. Sabab seka peto pada oning ngabini bebinik kepenikah. Debuna isa. Oreng seudi setiaria abini. Tapi reng orang sepantes epa odik pole saklena mate, ben odi ejeman sebekal datang, tak kira abini. Kabada ena, reng orang jeria akan ta malaikat, ben tak bisa mate, reng orang jeria trapotrana Allah, sabab lai epa odik pole dari matena. Mosa tibi ngocak cek teranga, je orang semate bekal epa odik pole. Edelem tole sana perkara omput serbeng roa, Mosa nyebut pangeran jeria, Allah Ibrahim, Allah Ishak, ben Allah Yakub. Teti Allah jeria, beni Allah nareng mate. Allah jeria Allah nareng-areng seodi. Sabab mangku ka Allah, sekabiana oreng ria odi. Ruguru agama sebede jadia, bede sepade ngocak. Jawabena guru ria cek sain. Teti reng-areng jeria, tak bengal pole anyatanya ka Isa. Isa mereksani ka reng-areng jeria. Berema mikrato penyelamat jeria eko cak toronana Daud. Mangkana Daud tibik ngocak edalem kitab Jabur. Pangeran adabu ketang pangeran. Mara toju ekangana sengko. Sampai somosona bak nabi sengko epa telok kepi kabakna. Teti mon Daud nyebut rato penyelamat jeria pangeran. Beremah sebisa salerana jeria toronana Daud. Sabetarah rengorenge dingaki isa si abu debu gelak. Isa adabu kerit morit. Patengate karu guru agama setujan lan jalanan nganggu coba selanjeng. Ben selebur e hormat orang esar pasar. Ruguru agama jeria. Tujuan melek kenangan setar hormat. E kenangna kebaktian ben e cengonjengan. Ruguru agama jeria. Tujuan congoco derade. Ben arampas bengkona. Ben tujuan adu'a e pelanceng. E tutuaki yadena orang benyak. Oko menareng orang jeria. Bekal berre'eh.